cerita tentang hati yang terluka, tentang rasa yang kecewa, bertahan dalam dilema. Bahagia, tapi sakitku terima. Ini lelahku karena telah kulakukan segalanya. Pergi sulit bertahan sakit. Kisah ini sungguh lalai. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka? Pergi sulit bertahan sakit. Dunia ini terasa sempit. Ingin pergi tapi tak bisa, karena diriku masih mencinta. Ingin bahagia, tapi sakitku terima. Kini lelahku karena telah kulakukan segalanya. Bertahan sakit. Kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka? Pergi sulit bertahan sakit. Kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima?